apa hukum menerima angpau dari orang Cina yang merayakan Imlek lah ya, bukan dari syariat, termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala walladzina la yashhaduna az-zur, mereka itu orang-orang yang hamba Allah Rahman tidak menyaksikan kedustaan, yaitu a'yadu jahiliyah, lebaran-lebaran atau perayaan-perayaan jahiliyah yang dirayakan oleh kufar yang datangnya bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah. Belum lagi jasa atau menerima jasa dari orang kafir itu sangat dibenci dan tidak disenangi. Kita punya hutang budi kepada orang kafir itu tidak disenangi oleh para ulama salaf. La yakunu lil kafir 'alaika minna, kata para ulama salaf, jangan sampai orang kafir itu punya hutang, menghutangi kamu jasa atau budi. Tolak dengan baik. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, waqaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda, salatu wassalamu ala rasulillah, subhanahu wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.